السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam masjid ini untuk kita sambung balik kuliah kita membaca buku metodologi memahami hadis. Kita berada pada bab yang ke-8, membicarakan tentang memahami hadis berdasarkan makna metafora, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah pun membicarakan berkenaan dengan majas mursal, iaitu kata pinjaman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sesuatu perkara, tetapi yang dimaksudkan ialah sesuatu yang akan datang, bukan pada waktu tersebut. Nabi sebut satu perkataan pada waktu tu, tapi Nabi maksudkan, Nabi sebut satu perkataan, Nabi bukan maksudkan perkataan tu, tapi benda tu yang Nabi maksudkan tu boleh membawa kepada perkataan yang Nabi sebut tu. Faham? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar mayat kamu la ilaha illallah. Bukan mayat. Orang yang nak jadi mayat. Nabi sebut mayat. Kalau mayat dah tak payah ajar lah. Sebab mayat mana boleh bercakap lah kan. Yang seperti mana saya sebut dalam kuliah yang lepas. Ada satu lagi hadis yang saya tak ingat nak sebut pada kuliah yang lepas. Contohlah, iaitu hadis ganjaran salap bagi tentera Islam yang membunuh kafir harbi. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh. Sesiapa yang membunuh orang mati, sesiapa yang membunuh orang yang dibunuh, maka dia mendapat buktikan yang dia tu bunuh orang tu, maka dia mendapat salap. Apa itu salap? Salap ni apa saja kelengkapan yang ada pada badan dia jadi milik mujahidin yang membunuh dia. Cuma para ulama ada bahas panjang lah bab ni. Ni arahan agama ke ataupun arahan Nabi SAW sebagai pemimpin? Sebab bila Nabi bagi satu arahan, boleh difahami arahan tu sebagai fatwa daripada seorang mufti. Boleh difahami ia arahan agama. Boleh difahami dia arahan nasihat, irsyad. Boleh juga difahami sebagai arahan pemerintah. Boleh juga difahami sebagai arahan mahkamah. Sebab Nabi pun hakim juga. Al-Imamul Qarafi ada bahas panjang tentang benda ni. Macam mana nak letakkan? Macam mana kita nak bezakan? Yang ni arahan apa? Yang ni arahan apa? Yang ni arahan apa? Kita kena meneliti hadis yang banyak dalam masalah ni baru kita boleh dapat keputusan. Sebahagian ulama kata arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bukan arahan agama. Sebaliknya ia adalah arahan pentadbiran. Nabi nak memberikan galakan kepada mujahidin supaya bersemangat di medan perang. Jangan takut. Kerana kalau kamu berjaya untuk tewaskan mana-mana orang kafir harbi, kamu tewaskan kafir harbi dalam medan peperangan, sesiapa yang kamu bunuh dalam medan peperangan, apa yang ada di badannya, milik kamu. Ada yang kata tak, ni arahan agama kena bagi. Khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ni, maka saya tak mau bahas panjanglah. Sebab sekarang ni yang nak terlibat dalam medan perang bukan kita semua. Yang nak terlibat dalam medan perang kalau kat negara kita ni tentera lah. Dan dia orang ada camp dia orang. Kalau kita masuk perang belum apa-apa, kalah dulu kita. Bukan kita reti pun kan. Okay? Itu yang apa? Datuk Mufti selalu sebut tu kan. Apa dia kata? Orang jahat ni. Kan? Orang yang suka seluduk perang. Masuk. Kalau polis kata berhenti, dia tak berhenti. Kalau polis nak tangkap, polis kata berhenti. Dia tak berhenti. Tapi kalau custom kata berhenti, berhenti. Dia berhenti. Kalau tak berhenti, aku tembak. Kalau custom suruh berhenti, dia berhenti. Kalau polis suruh berhenti, dia tak berhenti. Tanya pasal apa? Sebab kalau polis ni, dia selalu ada latihan menembak. Kalau dia aim kaki, kena kaki. Dia kata kalau custom, aim kaki kena kepala, kena berhenti. Okay. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ni, man qatala qatilan. Sesiapa yang membunuh qatil. Qatil ialah orang yang dibunuh. Bila Nabi SAW sebut, siapa yang bunuh orang yang dibunuh, sekarang ni cuba cerita betul-betul. Orang tu dah mati ke belum? Orang tu belum mati lah, sebab tu Nabi suruh bunuh. Kan? Ini bila kita bincang hadis-hadis macam ni, dia jadi macam sensitif sikit. Sebab apa? Nampak macam pengganas kan? Saya nak bagi tahu terang-terang. Hadis ni waktu perang. Kita lawan dengan kafir harbi. Sebab tu jangan guna istilah kafir harbi ni suka-suka. Dulu saya pernah tegur. Kan? Bila mana kita melihat ada seorang mufti daripada negeri tertentu gunakan istilah kafir harbi ni pada rakyat Malaysia. Saya pernah memberikan sedikit teguran tapi saya kena balun balik lepas tu dengan penyokong-penyokong dia. Tapi tujuan saya tu, saya nak kawal. Sebab bila seorang mufti keluar perkataan, dia ni kumpulan ni kafir harbi, bahaya. Sebab apa? Sebab siapa yang bunuh kafir harbi, apa yang ada di badan dia jadi milik kita. Takut ada orang terlepas, dia kata saya tengok aim lama dah. Jam Rolex dekat tangan dia tu cantik sungguh. Lama dah aku tenang jam tu. Tengok harga pun tahu RM30,000 contohlah kan. Tiba-tiba seorang mufti boleh bagi tahu. Dia tu, puak dia tu, pati dia tu kafir harbi. Oh, cantik. Saya dah lama dah baca hadis ni. Tam dia tembak ataupun ditikam, dia ambil jam Rolex. Bahaya tak? Bahaya. Sebab tu nak hukum seseorang sebagai kafir harbi ataupun tidak, kena hati-hati. Kerana ada hukum-hukum yang berkaitan dengan dia yang kita mungkin rasa sikit, mungkin rasa ringan. Tapi dia memberikan implikasi yang besar. Nak hukum orang kafir harbi ni, biarlah kerja pemerintah ataupun kerja para ulama. Panggil dulu. Tegakkan hujah dulu. Terangkan betul-betul dulu sebelum kita nak hukum. Saya bukan nak bela sangat golongan-golongan yang bukan Islam ni. Tapi saya bimbang kesan-kesan yang timbul. Marah kita marah. Kadang-kadang ada juga komen-komen orang yang bukan Islam ni yang bagi kita kecil hati. Ada. Tapi kita tegur lah. Cuma nak kata kafir harbi tu saya takut sikit. Kerana dia ada hukum dia. Dia ada kesan, dia ada akibat. Takut-takut orang terlebih dengan fatwa yang kita keluarkan. Tambah pula kalau yang bercakap tu mufti. Kan? Nah, tapi bukan mufti negeri ni lah. Mufti negeri lain lah. Kan? Akhirnya dibuat wacana. Betul ke ada kafir harbi? Akhirnya dia kata, penyokong lah, bukan dia yang turun. Penyokong dia kata sebenarnya harbi dari sudut pemikiran. Kalau harbi dari sudut pemikiran, bukan harbi lah tu. Harbi, bila kita sebut harbi, maksudnya boleh diperangi. Sebab tu kita panggil harb. Boleh diperangi, boleh dibunuh. Darah dia halal, harta dia halal. Tu maksud harbi. Tu bahaya. Baik, bila Nabi SAW sebut, man qatala qatilan, alaihi allahu alaihi bayyinah, dia dapat buktikan dia bunuh orang tu. Bila Nabi sebut qatil, qatil ni orang yang dibunuh. Takkan nak bunuh lagi sekali orang yang dibunuh. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menyebutkan Nabi melarang muslah. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil muslah. Nabi larang kita untuk muslah, melakukan muslah. Muslah ni apa dia? Muslah ni ialah mencederakan mayat. Tak boleh cederakan mayat. Mayat dah mati, siapa pun kalau dah mati, jangan pergi ambil pisau tikam, jangan pergi ambil pisau robek perut, tak boleh. Geram macam mana pun dia dah mati, pergi ambil, pergi tanam kalau dia bukan Islam. Kalau dia Muslim, uruskan. Tak boleh ambil mayat mana-mana orang, pergi robek, jangan. Pergi tikam, pergi hancurkan mayat dia, tak boleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan jasad insan. Dah macam mana Nabi sebut katil ni? Sebenarnya katil ni melihat kepada benda yang akan datang. Maksud dia tu akan mati. Siapa yang bunuh dia di medan perang, dia harbi, dia lawan Islam, dia lawan agama kita, dia memusuhi, angkat senjata lawan kita. Dan pada masa tu kita boleh lawan dia, kita boleh bertarung dengan dia. Kalau kamu bunuh dia, apa yang ada di badan dia jadi milik kamu. Kalau kamu berjaya buktikan yang kamu bunuh dia lah. Okey, sebab tu saya sebut. As-salab bermaksud kelengkapan yang ada pada tentera musuh Islam seperti pedang, cincin dan semua yang ada pada badannya ketika mana dia dibunuh. Hadis ini memberikan galakan kepada tentera Islam untuk lebih berani di medan tempur. Maka sesiapa yang berjaya membunuh musuh Islam di medan perang akan mendapat ganjaran berupa kelengkapan di badannya. Tetapi jika diteliti dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz qatila yang bermaksud orang yang telah mati dibunuh. Jadi maksud literal bagi hadis ni, kalau kita nak tengok literal, makna hakikat, bukan makna kiasan, bukan makna bahasa, orang kata apa, bahasa kiasan ataupun bahasa majas, sesiapa yang membunuh orang yang telah dibunuh di medan perang yang mempunyai bukti pembunuhan itu, maka dia akan mendapat salabnya. Kan tak betul loh. Membunuh orang yang dah dibunuh. Kita pun sebenarnya ada guna perkataan yang sama. Tuan-tuan, kalau buat haji, buat umrah, selesai je ihram, selesai je sa'i, tuan-tuan buat apa kalau lelaki? Cukur kepala? Cukur kepala ke cukur rambut? Cukur rambut kan? Kepala ada lagi, mana ada kita cukur? Kan kita guna perkataan tu. Okey. Terdapat sedikit kemuskilan terhadap makna literal hadis ini, kerana bagaimana mungkin orang yang telah dibunuh boleh dibunuh lagi? Bagaimana mungkin orang yang telah dibunuh boleh kekal menyertai peperangan? Maka hadis ini mesti difahami secara majas. Iaitu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ialah tentera musuh Islam yang masih hidup dan akan menjadi mayat setelah dibunuh di medan perang. Maka penyebutan lafaz qatilan ialah melihat kepada perkara yang akan datang kepada musuh yang akan dibunuh. Sebab itu Al-Imam Zurqani mengatakan, أَوْقَعَ الْقَتِيلَ عَلَى الْمَقْتُولِ بِعْتِبَارِ مَا آلَ إِلَيْهِ. Nabi SAW meletakkan lafaz qatil ke atas orang yang dibunuh dengan mengambil kira apa yang bakal berlaku. Mengambil kira apa yang bakal berlaku. Okey. Yang kedua, الْعَلَاقَةَ الْمَكَانِيَةَ. Ini saya sebut tadi ni. Cukur rambut ke cukur kepala? Sebenarnya cukur rambut. Alaqah makaniyah, hubungan tempat. Yang disebut tu tempat. Yang dimaksudkan sesuatu yang berada di tempat tu. Kita cukur rambut, kita sebut cukur kepala. Kenapa kita sebut cukur kepala? Kerana rambut berada di kepala. Kita menyebut tempat, tapi yang dicukur benda yang ada di tempat tu. Okey, contoh. Al-alaqah al-makaniyah ialah kaitan tempat. Kaitan di bahagian, kaitan tempat ni silap. Betul kan tu ayat tu? Kaitan tempat terbahagi kepada dua bahagian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, al-haliyah. Al-haliyah ialah apabila penutur menyebutkan sesuatu yang berada di satu tempat, tapi dimaksudkan tempat, bukan dimaksudkan benda tu. Dia sebut benda yang berada di tempat tu, tapi dia maksudkan tempat. Contoh, hadis petanda kiamat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Anas. Anas kata, inni la uhaddisannakum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddisuhu ahadun ghairi inna min ashrati sa'ah ay yurfa'al ilm wa yadhhar al jahl wa yaksura shurbul khamar wa yaksura az-zina wa yaqilla ar-rijal wa taksura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyim al-wahid. Anas kata, aku akan sebutkan kepada kamu, aku akan bacakan kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada di zaman ini orang yang dah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Anas sebut kepada tabi'in. Anas di antara sahabat yang muda yang lewat meninggal. Waktu dia nak baca hadis ni kepada anak murid dia, tak ada dah lagi di tempat itu sahabat yang dengar hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata, aku akan bacakan kepada kamu hadis yang aku dengar sendiri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain yang boleh bacakan hadis ini pada kamu selain daripada aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila ilmu terangkat. Kejahilan berleluasa. Banyaknya orang minum arak. Banyaknya orang berzina. Berkurangnya lelaki. Dan ramainya perempuan. Sehinggakan seorang lelaki menguruskan 50 orang perempuan. Ini hadis. Tuan-tuan kalau nak dengar syarah ni, saya hurai 1 jam. Boleh tengok dekat YouTube. Cuma hadis ni sesuai jadi contoh. Bila Nabi SAW kata di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. Nabi sebut ilmu terangkat. Adakah nanti bila sampai dekat-dekat hari kiamat nanti ni, Allah Ta'ala cabut ilmu tu daripada dada kita? Adakah begitu maksudnya? Jawapannya tak. Habis tu macam mana maksud dia? Maksud dia Allah Ta'ala matikan pemilik ilmu. Matikan orang yang berilmu. Pertama saya nak sebutlah, ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Sebab kalau ilmu dunia, hari ni mungkin akan datang, mungkin tahun depan, lagi dekat dengan kiamat, lagi maju ilmu sains. Betul tak? Lagi dekat dengan kiamat, lagi dahsyat teknologi. Dulu kita mana ada 5G, sekarang 5G punya laju internet. Kan? Tak sempat kita nak tekan, dia dah main dulu, dah play dulu kan. Punya laju lah, tak bagi tahu. Laju tu. Bukan itu. Ilmu yang dimaksudkan dalam hadis yang ni Nabi ni, yang terangkat ni dekat-dekat nak kiamat ni, bukan ilmu dunia. Bukan ilmu keduniaan. Bukan. Ilmu agama. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW kata, bila ilmu ni terangkat, kejahilan terhadap ilmu ni berleluasa, banyak orang minum arak. Ilmu apa yang halang orang minum arak? Ha? Ilmu agama lah. Pagi tadi, saya baru baca satu page doktor-doktor pakar menyebutkan WHO, World Health Organization, di bawah PBB kan, di bawah UN kan, di bawah United Nations kalau tak silap, diorang keluarkan satu kajian mengatakan tidak ada kadar yang selamat untuk minum alkohol. Tak ada kadar selamat. Maksudnya orang minum alkohol ni, sikit ke, banyak ke, bahaya. Ni WHO ni. Doktor-doktor yang mungkin majoritinya bukan Muslim pun. Saya bila baca tu, saya kata subhanallah. Betul Allah Ta'ala sebut. yang mana ia memudaratkan. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis Ummul Khaba'ith kan, seburuk-buruk ibu segala penyakit dan kerosakan. Bahkan kajian semasa membuktikan kanser yang menimpa manusia ni banyak ni dalam dunia ni, lebih banyak menimpa orang yang minum alkohol. Itu dia katalah. Saya tengok, saya baca je. Walaupun kajian demi kajian dibuat, orang mati disebabkan oleh kerana keracunan alkohol. Terlalu banyak sangat minum alkohol, mati. Doktor-doktor, pakar-pakar saintis mengkaji tentang bahaya alkohol. Boleh bawa mati. Tapi hari ini, kita tengok orang-orang yang tahu tentang sains ni berhenti tak minum alkohol. Tak berhenti pun. Tak berhenti pun. Maka betullah ilmu yang dimaksudkan oleh hadis dalam hadis ni, ilmu agama. Kerana yang boleh halang orang daripada minum alkohol ni dengan berkesan, ialah iman. Kan? Kadang-kadang, doktor pun tahu dah benda tu tak elok, minum juga. Kerana tak ada iman. Itu yang Nabi sebut. Ilmu akan terangkat. Bila kita tengok, betul ke Allah Ta'ala akan cabut ilmu tu daripada orang? Tak nampak pun? Kita kena tengok hadis lain. Hadis lain Nabi SAW sebut. Nabi kata, Inna Allah yanzi'u hadzal ilm. Inna Allah la yaqbidul ilma yantazi'uhu intiza'an min qulubil ibad. Walakin Inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad atau min qulubil ibad. Walakin yanzi'uhu biqabdhil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi ilmin fadallu wa adallu. Bukama qala Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu, Allah Ta'ala tak tarik ilmu, Allah Ta'ala tak ambil ilmu, intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, bukan dengan Allah Ta'ala cabut daripada dada-dada manusia. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Tetapi Allah Ta'ala tarik ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga bila Allah Ta'ala tak tinggalkan lagi mana-mana orang alim, Allah tak tinggalkan lagi mana-mana orang yang pandai tentang ilmu agama ni, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil pemimpin agama mereka daripada orang yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilm, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu, mereka sesat. Wa'adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Maka kalau kita baca hadis ni, Nabi kata Allah Ta'ala bukan tarik ilmu tu direct. Allah Ta'ala matikan pembawa ilmu tu. Maka hadis ni maksud dia metafora. Iaitu Nabi SAW sebut ilmu yang duduk dalam jiwa manusia, ditarik, diangkat, tapi bukan ilmu tu. Orang yang menjadi tempat ilmu tu berada, dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu saya sebut kat situ. Dalam hadis Nabi SAW ini dijelaskan bahawa di antara petanda kiamat ialah akan diangkat ilmu. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh hadis ini bukanlah ilmu itu diangkat secara terus daripada dada ulama. Baginda menggunakan majas di sini. Yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu ialah Allah akan mematikan pembawa ilmu, iaitu ulama. Maka yang disebutlah sesuatu yang ada di tempat, tetapi yang dimaksudkan ialah tempat tersebut. Dada ulama itu sendiri, mati dia. Sebab itu kata Al-Aini, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dalam kitab dia Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dia kata, fihi isnadun majazi. Dalam hadis ini terdapat sandaran majas. Wal murad, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, raf'uhu bimauti hamalatih. Yang dimaksudkan dengan diangkat ilmu tu, bukan ilmu diangkat betul-betul. Secara literal, bukan. Tetapi dengan kematian pembawanya, iaitu pembawa ilmu. Wa qabdil ulama, dan kematian para ulama. Wa laysal murad mahwahu min suduril huffaz wa qulubil ulama. Bukanlah maknanya ilmu itu terpadam daripada dada-dada orang yang menghafal ilmu ataupun dada ataupun jantung ulama. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua terbalik. Tadi disebut sesuatu yang ada di tempat, yang dimaksudkan tempat. Kali ini disebutkan tempat, tapi dimaksudkan benda yang berada di tempat. Macam cukur kepala tu lah, cukur rambut. Kita maksudkan, kita sebut tempat, tapi kita maksudkan benda yang berada di tempat tu. Okey. Al-mahalliyah ialah apabila seseorang menyebutkan tempat, tapi dimaksudkan orang atau objek yang berada di tempat tersebut. Contohnya, hadis Nabi SAW melalui kawasan kubur, dua kubur yang Nabi dengar. Dengan izin Allah, Nabi dengar. Dua orang dalam kubur tu diazab. Kita baca hadis tu daripada Ibn Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wama yu'adzaban fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Hadis ni panjang lagi lah. Kalau tuan-tuan perasan, hadis ni Nabi SAW akhirnya letakkan pelepah tamar. Kita akan baca hadis tu. Ibn Abbas kata Nabi pada satu ketika melalui dua kubur. Nabi melewati dua kubur manusia. Kubur. Biqabrain, dua kubur. Faqala. Bila Nabi lalu kat dua kubur tu, Nabi kata dua kubur ni sedang diazab. Wama yu'azzabani fi kabir. Dua yang diazab ni bukan diazab sebab dosa besar. Bukan sebab dosa besar pun, Nabi kata. Yang mana Nabi kata salah seorang daripadanya, salah satu daripadanya, la yastatiru minal baul. Ada dua tafsiran. La yastatiru minal baul, tafsiran pertama, dia tak tutup masa dia kencing. Maksudnya masa kencing, aurat terbuka. Yang kedua, kencing tak bersih. Najis masih ada dekat pakaian. Tapi yang kedua ni lebih kuat sebab di sana ada riwayat yang menyebutkan la yastanzihu minal baul. Dia tidak membersihkan kencingnya. Okey? Kemudian wa ammal akhar, ada pun yang satu lagi, fakana yamshi bin namimah, yang mana dia ni berjalan dengan mengadu domba. Lepas tu Nabi pun ambil lah pelepah tamar, Nabi belah dua. Satu Nabi letak kat kubur ni, satu Nabi letak kat kubur ni. Nabi kata apa? Innahuma la yukhaffaf anhumal adab madama ratibain ataupun madam malam yaibisa atau kama qal. Kedua-dua kubur ni akan diringankan azab selagi mana pelepah tamar ni tak kering. Selagi mana dia basah, maka selagi itulah akan diringankan azab. Para ulama bahas tentang hadis ni. Oleh kerana tu hari ni kita tengok ada di antara kita pergi kubur, kan? Kita nampak ada pokok. Kita tanam pokok dekat kubur. Untuk apa tanam pokok? Dia ambil hadis ni ya. Sebab Nabi pergi pacak pelepah tamar. Bahkan ini adalah pendapat majoriti ulama' lah. Majoriti ulama'. Mazhab Syafi'i pun ambil pandangan ni. Tapi di sana ada pendapat minoriti. Pendapat minoriti ulama' yang menyebabkan majoriti ulama' yang kata pokok, bila Nabi letak pokok tu, bila Nabi letak pelepah tu, Nabi kata akan diringankan azab selagi mana tak kering, kerana zikir pokok tu. Kerana pokok tu berzikir, itu majoriti ulama' sebut. Tapi minoriti ulama', dia kata tak. Bukan sebab tu. Bukan sebab berzikir. Sebab tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis riwayat Muslim disebut clear. Nabi kata bi syafaati ayyurafah. Dengan syafaat aku akan diringankan azab. Ini adalah sebahagian daripada riwayat. Hadis ini disebut demikian. Jadi ada dua pandangan lah. Sebab kalau sebab pokok tu berzikir menyebabkan azab jadi ringan, pokok basah dengan pokok kering berzikir tak? Pokok basah berzikir, pokok kering berzikir tak? Quran kata semua benda berzikir. Semua makhluk Tuhan ni berzikir. Jadi pokok kering pun kira berzikirlah juga. Kan? Sepatutnya lah. Sepatutnya yang kering pun berzikirlah juga. Ha, maka sebab tu minoriti kata, minoriti ulama lah. Dia kata tak. Ini khas untuk Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya tidak ada sahabat yang pergi tanam pokok ni kat tempat lain kecuali seorang je, Buraidah. Majoriti sahabat lain tak. Sedangkan Ibnu Umar bila dia tengok orang pasang teduhan dekat kubur, dia kata alih kan, innama yuzilluhu amaluh, alih kan, yang akan memayungkan dia dalam kubur bukan kemah ke, bukan apa-apa pun, tetapi amalan dia. Kan, kalau tanya saya lah, saya katakan ini masalah khilafiyah. Kalau tanya saya cenderung pendapat yang minoriti ni lah. Kan? Tapi kalau ada orang pergi tanam pokok dekat kubur, kita tak halang. Kita biarlah, kita tahu dia ambil pendapat mazhab Syafi'i. Kan? Bahkan majoriti ulama' lah pegang pendapat tu. Cuma saya lah. Saya tak pegang lah pendapat tu. Cuma kita hormat lah. Kan? Cuma kadang-kadang kita kat Malaysia ni, suka paksa orang. Benda tu khilaf dah. Tapi tengok orang buat lain sikit, dia pun marah. Ha, tuan-tuan kena tengok dialog kemarin. Kemarin dulu. Kemarin tu kira ya Ahad kan? Kemarin dulu, hari Sabtu. Sabtu itu kita ada dialog. Wahabiyah. Sesat ke Ahli Sunnah Wal Jamaah? Ha, tengok, saya cadang tengok. Kenapa? Sebab kita selalu kena tuduh. Pertamanya. Kan? Baca bismillah pelan. Wahabi ni. Tak baca kunut subuh. Wahabi ni. Tak tahlil. Wahabi ni. Tak talqin dekat kubur. Wahabi ni. Semua kena wahabi kita ni. Kan? Ha, tuan-tuan tengok dialog tu. Dekat YouTube ada. 5 jam. Format dia format debat. Ha, tengok. Akhirnya, tak ada satu definisi yang jelas pun berkenaan dengan Wahabi ni siapa sebenarnya. Tak kemas. Orang yang kata Wahabi sesat, bila kita nak kata dia sesat, kita mestilah definisikan dulu. Kenal dulu. Ha, Wahabi ni ciri-ciri dia. Kita tak nampak. Wahabi ni apa? Definisi tak ada. Dia kata pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang ketua gerakan dakwah yang bersama dengan gerakan Bani Saud. Cukuplah bagi kamu tu berdusta kalau kamu sebarkan, kamu ceritakan semua benda yang kamu dengar, kamu tak semak dulu. Semaklah dulu, betul ke tak? Tapi yang lain tu dia kata dia tak pasti. Pergi, pergi share buat apa? Kalau betul, nama saya aku tak silap, nama saya nombor dua. Dalam senarai Wahabi tu saya nombor dua. Mufti boleh nombor satu. Saya ingat sepanjang saya kenal dengan Mufti Perleh ni, sepanjang saya kenal dia, dia tak pernah pun mengajar dalam kuliah di Perleh ni buku Muhammad bin Abdul Wahab, tak ada. Tuan-tuan, biasa dengar saya sebut dalam kuliah, saya dah berkuliah dekat Perleh ni setahun dah. Saya pindah Perleh ni setahun dah. Pernah dengar saya sebut? Tuan-tuan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada. Buku tengok nota kaki ada Muhammad bin Wahab. Tak ada. Tapi saya nombor dua dalam senarai Wahabi Malaysia. Saya pun penin. Kok mana aku ni Wahabi duk menung juga seorang-seorang. Kat Malaysia ni, beza sikit dengan orang Wahabi. Beza sikit je dengan masyarakat Wahabi. Semua Wahabi. Tak percaya jin telefon seorang ustaz Wahabi, tak percaya. Semua benda Wahabi. Tak setuju dengan hadis palsu pun kena Wahabi juga. Lah kali saya ingat lepas ni Wahabi lebih ramai daripada tak Wahabi, sebab semua Wahabi belaka. Jadi istilah tu tak jelas kan. Kalau tak setuju dengan tanam pokok di kubur jadi Wahabi, ulama-ulama zaman dulu ada yang tak setuju dengan pendapat tu. Cuma minoriti lah. Tak boleh, kita kena pegang majoriti. Eh, kau pegang minoriti kau tak jadi Wahabi pun. Bayar zakat pakai duit, itu pendapat minoriti. Bayar zakat betul-betul kena bayar pakai berah, baru majoriti. Bayar zakat fitrah kan, pakai berah. Kita pakai berah ke pakai duit? Pakai duit. Itu minoriti. Baca bismillah kuat. Kalau kita sembahyang maghrib, kat Perlis ni bismillah slow. Kalau dekat Perak, bismillah kuat. Bismillah kuat tu, minoriti ke majoriti? Ha. Minoriti. Anda mazhab Syafi'i. Bukan saya nak kata salah, ada. Tak apalah, itu mazhab Syafi'i, kita hormat. Cuma bab majoriti minoriti ni bukan penentu. Kan, time kita pegang majoriti, siapa tak pegang majoriti Wahabi. Time kita pegang minoriti, ah kita kena hormat masyarakat pula. Atau dekat Perlis ni tak hormat pula masyarakat boleh. Ah jadi benda-benda macam ni sebenarnya tak sihat. Sebab tu kita, dia yang letak syarat macam tu. Dia kata kalau nak kau nak berdialog dengan kami isu Nazim Haqqani, kena buat lepas tu pula dialog Wahabi. Kami fikir-fikir, mula-mula saya tak mau, sebab kita kata buat apa kita nak buat dialog Wahabi ni, kita bukan Wahabi. Lepas tu sembang-sembang dengan Salman, sembang dengan Dr. Yusof, sembang dengan beberapa orang yang lain, diorang kata okey lah, buat lah, kok mana pun kita once and for all. Saya kata betul kan penak ni, saya tak sempat. Saya kata pertama, saya tak tekuni buku-buku dia. Yang keduanya, tugas sebagai rektor ni tak mampu dah saya nak jadi macam dulu. Dulu masa jadi pensyarah, sempat baca, buat kerja-kerja akademik banyak sikit. Sekarang dah jadi rektor ni susah sikit. Dia nak tumpu isu-isu yang crucial, nak masuk debat ni tuan-tuan, paling tidak kena 2-3 bulan persediaan. Baca, baca, baca. Baca satu hal. Nak kena faham satu hal, nak kena compare, cross reference satu hal. Weh, dulu boleh lah. Ha? Sekarang dah tak sempat dah, tak sempat dah. Tunggulah lepas saya tak jadi rektor nanti, ha, mungkin lah. Itu pun masa tu dah tua dah. Kan? Cuma nak beritahu, bila kita buat dialog tu, tak nampak pun definisi Wahabi ni apa. Cuma yang berjayanya dialog tu adalah, panel tu setuju. Panel yang kata Wahabi sesat tu akhirnya setuju. Perleh bukan Wahabi. Ha, itu kita kena terima kasih banyak-banyak lah. Sebab bila kita tanya dia, Perleh Wahabi, tuanku Raja Perleh kata Perleh bukan Wahabi. Setuju ke tidak? Setuju. Okey, itu je kami nak dengar. Maksud kami bukan lah. Kan? Kami bukan Wahabi. Jadi kalau tak dekat Perlis memang tak tanam kan. Pokok-pokok talqin pun kita tak buat. Kerana kita ambil pendapat yang kata talqin ni tak ada. Yang ada cuma kalau nak buat pun sekadar bagi peringatan jadi kubur. Tapi kalau ada orang nak buat, kita taklah marah. Tak marah. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Orang berbeza pendapat. Ulama dulu beza pendapat. Kita tak payah nak gaduh-gaduh. Kan? Cuma belajar aja. Tengok orang buat lain sikit, jangan ingkar. Jangan bantah kalau kita tak pasti. Balik tanya ustaz balik. Ustaz, tadi saya tengok dekat kubur tadi ni, ada pula tiba-tiba ada seorang dia pergi buka pula selipar kat kubur. Betul ke ada hadis? Ustaz pun cek-cek, oh betul rupanya ada hadis. Kan? Ha. Barulah kita perasan. Kau tak, kita tak tahu. Tiba-tiba je, ni pasal apa tak pakai kasut kat kubur ni? Wahabi eh? Tak pasal-pasal Wahabi kena. Sedangkan dalam masalah tu ada hadis. Kan? Kita mungkin tak pernah dengar, itu saja. Okey. Balik pada isu kita. Nabi SAW sebut, Nabi melalui dua kubur. Nabi kata dua kubur ni diazab. Sekarang ni dua kubur diazab ke orang yang duduk dalam kubur tu kena azab? Kubur kena azab ke orang dalam tu? Orang dalam tu yang kena azab. Kubur mana kena azab? Orang yang duduk dalam kubur tu. So Nabi sebut kubur, Nabi maksudkan orang yang duduk di kubur tu kena azab. Okay? Baik, sebab tu saya sebut di situ. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahawa dua kubur, ya? Dua kubur diseksa kerana dua dosa yang berasingan. Dalam hadis ini juga diceritakan bahawa Nabi SAW meletakkan pelepah tamar dengan doa supaya kedua-duanya akan diringankan azab. Persoalannya, adakah yang diazab itu kubur ataupun orang yang berada dalam kubur tu? Jika dilihat daripada zahir lafaz hadis Nabi SAW menyebutkan kubur. Kubur tu yang kena azab. Tapi agak peliklah kubur ni azab sedangkan ia tidak ada roh. Kan? Dia tak ada roh. Lalu ia mesti ditafsirkan secara majaz, iaitu orang yang berada dalam kubur. Ada juga alaqah yang keenam, yang terakhir, alaqah aliyah. Iaitu Nabi SAW menyebutkan alat, tetapi Nabi maksudkan orang tu yang menggunakan alat tu. Contoh, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, asra'u kunna lihaqan bi atwalu kunna yada. Qalat, fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yada. Qalat fakanat atwalana yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis Nabi SAW kata apa? Nabi kata, orang yang di kalangan kamu wahai isteriku. Nabi kan ramai isteri. Nabi pun beritahu kat isteri-isteri dia. Nabi kata, di kalangan kamu ni yang paling cepat mengikuti aku wafat, yang paling awal mati selepas aku meninggal dunia, selepas aku wafat, ialah orang yang paling panjang di kalangan kamu tangannya. Isteri-isteri Nabi ni bila dengar, oh panjang tangan. Fakat qalat, ya, Aisyah kata, fakunna yatatawalna ayyatahunna atwalu yada. Kami pun duk ukur tangan masing-masing, siapa paling panjang. Sebab dia orang faham literal. Tangan panjang kan? Nabi kata orang yang paling tangan panjang, dialah yang paling cepat ikut aku meninggal dunia selepas aku wafat. Dia paling awal sekali. So, isteri Nabi pun, tengoklah siapa yang panjang, ukur. Masing-masing ukur siapa paling panjang. Qalat fakanat atwalana yada Zainab. Rupanya baru tahu. Sebenarnya yang panjang tangan tu makna metafora. Sebenarnya Zainab yang paling panjang tangan bukan panjang fizikal, tetapi li'annaha kanat ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Kerana dia ni suka bekerja dengan tangannya dan suka bersedekah. Panjang tangan pada orang Arab suka sedekah. Panjang tangan pada kita, mencuri. Kan? Itulah beza budaya. Beza budaya, beza bahasa. Dia tu panjang tangan. Maksudnya, mencuri. Kalau orang Arab panjang tangan, kuat bersedekah. Okay. Dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan bahawa isteri yang paling panjang tangan akan meninggal dunia paling awal sebelum isteri-isteri baginda yang lain selepas kewafatan baginda. Pada awalnya para isteri baginda memahaminya secara literal. Tetapi akhirnya mereka faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan makna majas, iaitu isteri yang banyak bekerja dengan tangannya dan banyak bersedekah. Okey, disiplin dalam memahami hadis berdasarkan metafora. Yang pertama, tidak mentafsirkan majas melainkan apabila adanya qarinah. Maksudnya kita tak boleh nak ubah makna literal kepada makna metafora melainkan mesti ada petunjuk. Tak boleh main suka-suka. Ah, ini makna apa? Makna metafora, ini makna metafora. Kalau itu kita dok main benda tu sentiasa, tak ada disiplin, maka kita jadi macam golongan batiniah. Apa itu golongan batini? Golongan yang tak pakai hukum-hukum. Kamu ilmu kulit, aku ilmu isi. Semayang pun tidak. Dia mesti ada disiplin, mesti ada petunjuk, mesti ada qarinah. Qarinah ni ada berapa kategori? Yang pertama, qarinah daripada Quran. Yang qarinah daripada Quran. Isyaklah. Oh, cepat. Kita bagi ruang pada azan. Kita sambung sikit lagi. Ini ada soalan banyak orang ni. Kita tengoklah mana yang sempat ya, sebab saya lepas ni saya nak bermusafir jauh ke Kuala Lumpur. Jadi mungkin tak sempat nak jawab soalan banyak. Baik. Kita sambung sikit lagi. Qarinah daripada Quran, petunjuk daripada Quran. Dalam hadis Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, hadis Qudsi. Allah Taala kata, "Qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi mas'al." Hadis ni panjang. Aku membahagikan salat di antara aku dan juga hamba-ku kepada dua bahagian. Dan bagi hamba-ku itu apa yang dia minta. Lepas tu hadis ni, Allah Ta'ala sebut tentang Fatihah. Tapi Allah Ta'ala kata, aku bahagikan salat. Kan? Aku bahagikan salat. Tapi yang disebut di situ Fatihah. Ni kuliah minggu lepas. Disebutkan salat tapi dimaksudkan Fatihah. Maksud disebut semua tapi dimaksudkan sebahagian, iaitu yang paling penting sekali. Okey. Apa qarinahnya? Tengok. Hadis ini adalah hadis Qudsi yang menceritakan tentang kepentingan Fatihah dalam salat. Yang mana Allah Ta'ala menjawab setiap ayat daripada Fatihah yang dibaca oleh seorang Muslim dalam salat dia. Ini saya dah hurai lah dalam kuliah yang lepas. Ya? Tetapi jika diteliti dalam hadis ini, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa salat dibahagi dua bahagian. Sedangkan keseluruhan hadis menyebut tentang Fatihah. Sedangkan dalam Quran disebut bahawa salat itu mengandungi sujud dan rukuk, juga bukan hanya Fatihah. Maka ini menunjukkan bahawa salat itu terdiri daripada rukun-rukun lain lagi selain Fatihah. Maka dapatlah difahami berdasarkan kepada ayat Quran bahawa hadis ini mengandungi majas. Hadis ini sebut salat, tapi dimaksud Fatihah, cuma bukan Fatihah saja salat itu. Ada lain lagi, ada rukuk, ada sujud. Tapi disebutkan di sini salat dengan makna Fatihah. Quran menyatakan solat tu bukan hanya semata-mata Fatihah. Ya, sebab itu disebutkan oleh Syekh Musa Shahin Lashin, dia kata fafil kalami majazun mursal min itlaqil kul wa iradatul juzu. Dalam kalam Nabi ni, dalam kalam hadis Qudsi ni terdapat majaz mursal, disebutkan semua tapi dimaksudkan satu juzu. Disebut solat tapi dimaksudkan satu juzuk, iaitu Fatihah. Kadang-kadang qarinah ni datang daripada hadis. Contohnya Nabi SAW dalam hadis disebutkan oleh Abdullah bin Malik bin Buhainah, dia kata anna Nabi SAW idza kana idza salla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Nabi SAW kata Abdullah, apabila salat Nabi akan renggangkan sedikit di antara kedua tangannya sehingga terlihat dua ketiak, putih ketiak Nabi SAW. Waktu solat ni Nabi renggang ketiak ke waktu sujud je? Waktu sujud je. Sebab ada hadis lain yang sebut, waktu Nabi solat berdiri, Nabi tak renggang-renggang ketiak. Waktu rukuk, Nabi tak renggang-renggang ketiak. Nabi buat macam biasa je lah. Kan? Waktu duduk antara dua sujud, Nabi tak renggang-renggang ketiak. Itu bila? Waktu sujud sahaja. So hadis lain menjadi qarinah, menjadi bukti, petunjuk. Ini bukan makna literal. Ini maknanya disebutkan salat tapi dimaksudkan sebahagian, iaitu hanya waktu sujud. Kadang-kadang qarinah daripada akal. Akal kata tak mungkin ni maksud literal. Macam hadis tadi ya. Bila Nabi SAW Lalu dua kubur, Nabi kata dua kubur ni diazab. Kita kata macam mana dua kubur diazab? Dia bukan ada akal, dia bukan ada roh. Macam mana dia rasa sakit? Kita kata dah, maksud sebenar, ni maksud metafora sebenarnya, orang yang berada dalam kubur tersebut. Ya? Dan qarinah daripada realiti. Contohnya macam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah kata kana Nabi SAW yuksiru ayyakuna fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallah humma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli yata'awwalul Quran. Aisyah kata Nabi SAW ni banyak menyebut dalam rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha sucimu wahai Tuhan, ya Allah engkaulah Tuhan kami dan segala pujian bagimu, ya Allah ampunkan dosa saya. Ya ta'awwalul Quran. Nabi SAW mengamalkan perintah Quran. Dari sudut realiti, ya, dari sudut realiti, Nabi mengamalkan Quran ke Nabi mengamalkan sebahagian daripada Quran? Sebahagian daripada Quran. Ini, masa berzikir, bertasbih ni. Nabi mengamalkan keseluruhan Quran. Tapi waktu dia bertasbih ni, Aisyah kata, Nabi bertasbih dalam rukuk dan sujud ni sebab Quran suruh tasbih dalam rukuk dan sujud. Ha. Kerana dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertasbih. Ha, Nabi faham yang tu kena bertasbih dalam rukuk, kena tasbih dalam sujud. Itulah yang Nabi amalkan dalam salat Nabi, dalam rukuk dan dalam sujud. Sebab Nabi mengamalkan sebahagian daripada ayat Quran. Sebab realitinya, bukan semua ayat Quran cerita pasal tasbih, rukuk, sujud. Itu maksud dia. Ya? Dan qarinah daripada konteks hadis. Apa maksud konteks hadis? Konteks hadis ni maksud dia, saya urai di situ, ada kalanya konteks hadis itu sendiri menunjukkan makna majas atau makna tersirat bagi teks. Dengan kata lain, jika ditafsirkan secara literal, jadi tak difahami ataupun tak seimbang maknanya. Tengok hadis Nabi SAW, dalam hadis Fatimah bintu Qais, dia bagi tahu kat Nabi SAW, dia kata kat Nabi, saya ni ada orang datang meminang saya. Saya ada orang datang meminang saya, nak menikah dengan saya, ajak saya menikah. Seorang nama Abu Jaham, seorang nama Muawiyah. Mana satu saya nak menikah ya Rasulullah? Mana satu yang saya tak, yang saya kena tolak, yang saya tak, yang saya perlu tolak? Mana satu yang saya perlu terima? Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, amma Abu Jaham fala yad'u 'asahu 'an 'atikihi wa amma Muawiyah fas'aluk la malalahu inkihi Usamah ibn Zaid. Fatimah datang kat Nabi, dia tanya soalan tu, Nabi kata, adapun Abu Jaham, dia tidak meninggalkan tongkatnya daripada bahunya. Adapun Muawiyah, dia tidak ada harta. Dia miskin, dia tak ada harta. Nah, kamu kahwin dengan Usamah lah. Usamah bin Zaid. Jadi, bila Nabi kata, Abu Jaham ni, dia tak tinggalkan tongkat daripada bahu dia. Maksud apa? Literal ke bukan? Nabi kata dia ni memang dia tak tinggal tongkat dekat tengkuk dia. Dekat bukan tengkuk, bahu. Antik, bahu. Dia memang tak tinggal. Dia letak tongkat dekat bahu dia. Sentiasa letak tongkat dekat bahu. Takkan kot. Takkan pergi toilet pun bawa. Takkan tidur pun buat macam tu. Kita faham dari sudut konteks, Nabi sedang bercerita tentang keadaan yang melayakkan seseorang ini jadi suami. Satu, Nabi kata miskin, tak ada harta. Satu, Nabi kata tongkat tak lekang daripada bahu. Apa maksud tongkat tak lekang daripada bahu? Bila kita tengok, oh dia ni suka pukul orang. Oh, pegang sini saya, tak kena libah. Tak kena libah. Kan, itu qarinah. Nah, Nabi kata nikahlah kamu dengan Usamah. Senang cerita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah. Kita berhenti kat sini. InsyaAllah kuliah akan datang ni. Kita boleh habiskanlah kitab ni. Tapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, kemungkinan kita kena cuti lama sikit. Bulan 3 kita sambung balik. Okay. Kita tengok pada soalan tuan-tuan. soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah ada hadis Rasulullah SAW melarang untuk duduk di tempat di antara teduh dan terik matahari? Ya, betul. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW melarang kita untuk duduk di antara bayang dan juga matahari. Itu sebelah-sebelah. Nabi suruh bangun pergi tempat lain. Hukum dia sunatlah kita berubah. Tapi kalau tak ada tempat lain, bukanlah benda tu berdosa. Okey. Ustaz, saya ada nampak orang solat dan ketika rukuk dia pegang buku lali, bukannya lutut. Adakah ada pendapat ulama dalam perbuatan demikian? Pegang buku lali? Ini rukuk ke? Gimnastik. Tentang boleh pegang buku lali waktu rukuk. Hah? Dalam hadis Nabi SAW pegang lutut. Bukan pegang betih, bukan pegang buku lali. Pegang lutut. Tapi pegang lutut pun hati-hati. Pegang lutut sendiri, jangan pegang lutut orang. Dia kata yang penting saya pegang lutut juga. Pegang lutut orang sebelah. Orang sebelah pun bening. Saya nak letak kat mana, orang dah pegang lutut saya. Tak, pegang lutut sendiri. Tak terlalu terangkat kepala dan tidak terlalu rendah. Itu disebutkan oleh sahabat Nabi SAW. Wa kana baina dhalika, kata Aisyah, di antara terlalu tinggi dan di antara terlalu rendah. Ya, pegang lutut dan direnggangkan jari waktu pegang tu. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oh, ini panjang soalan ni. Ustaz Engku mengatakan fatwa Perlis benarkan untuk menggugurkan anak zina dalam perut hasil hubungan luar nikah. Benarkah demikian? Ni hari Sabtu hari tu soalan ni. Kena orang salah faham saya, saya nak hurai sikit lah. Pertama sekali tuan-tuan, saya tak setuju soalan tersebut ditanya. Dia macam ni, saya nak bagi tuan-tuan faham dulu. Masa majlis tu berlangsung, kita buka sesi soal jawab. 5 soalan, siapa nak tanya panel pertama, boleh tanya. 5 soalan, siapa nak tanya panel kedua, boleh tanya. Sebab dia dialog tu ada 3 orang. Panel pertama, Salman. Panel kedua, Ustaz Engku dan juga Hidayat, Kiai Hidayat daripada Indonesia. So, 2 orang ni samalah. Dia orang dua-dua ni kata, Wahabi sesat. Yang Ustaz Salman kata, Wahabi tak sesat. So, dia orang ni pun bertarung idea lah. Yang ni bagi dalil, yang ni bagi bukti, lepas tu ada soal jawab. Yang ni soal, yang ni, ni. Semua masa cukup. Masa sama semua. Jadi, bila kita buka sesi soal jawab, orang bertanya lah. 5 soalan kepada Salman, 5 soalan kepada panel yang kedua, Ustaz Engku dan juga Kiai Hidayat. Jadi, soalan yang keberapa saya tak ingat. Tapi ada orang, yang lain tu soalan semua okey. Semua ada kaitan dengan dialog. Tiba-tiba ada satu soalan, dia tanya, macam mana soalan ni saya tak ingat. Tapi soalan dia lebih kurang, apa hukum gugurkan kandungan disebabkan zina? Kerana nak menutup malu ke macam mana? Kerana nak menjaga maruah. Macam tu lebih kurang. Dari sudut pemahaman lah, saya tak hafal dia punya apa, dia punya wording. Tapi saya faham maknanya tu. Dan saya tak tahu apa yang berlaku. Saya tak tahu apa background. Saya tak tahu kenapa dia tanya soalan tu. Saya pun pelik dengar soalan tu. Saya kata, kenapa dia tanya soalan ni? Macam tak ada kaitan. Jadi alhamdulillah, moderator bila dengar soalan tu, dia terus potong. Dia kata, soalan ni tak ada kaitan dengan tajuk. Tapi moderator bagi ruang jugalah. Macam mana, Ustaz Engku nak jawab ke tidak? Dia kata dia nak jawab. Ustaz Engku nak jawab. Sebab soalan tu diberi pada dia. Diberi, dia kata, saya nak tanya Ustaz Engku. Direct. So dia kata dia nak jawab. Dalam jawapan dia tu, disebutlah fatwa-fatwa dan disentuh fatwa Negeri Perlis. Yang disentuh fatwa Negeri Perlis dan juga fatwa Negeri Sembilan, kalau tak silap. Jadi, bila disebut soalan berkenaan dengan anak zina digugurkan disebabkan nak tutup malu, Tiba-tiba bila dinukil fatwa Perlis untuk membenarkan pengguguran, mungkin ada orang salah faham. Orang ingat fatwa Perlis benarkan gugur anak zina. Sebenarnya tak betul. Kalau ada yang faham macam tu, pemahaman tu salah. Tuan-tuan cari fatwa Perlis, tak ada fatwa negeri Perlis yang membenarkan gugur anak zina sebab malu, tak ada. Fatwa Perlis bincang bab lain. Cuma mungkin orang salah faham disebabkan oleh kerana soalan dengan jawapan tu, orang ingat macam selari. Tapi sebenarnya, yang ni cerita pasal hukum gugurkan kandungan, yang ni cerita pasal soalan spesifik. Hukum gugurkan janin disebabkan tutup malu. Yang ni pula jawab umum. Hukum gugur janin sebelum ditiupkan roh. Petik fatwa Perlis, petik fatwa Negeri Sembilan. Ada ulama yang kata boleh. Memang ada ulama kata boleh. Sebelum ditiupkan roh, memang ada ulama kata boleh. Tapi bukan sebab zina. Bukan sebab nak tutup malu. Ia isu lain. Kerana dalam isu ni, banyak pendapat. Dalam satu mazhab pun ada banyak. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada yang kata lepas 40 hari tak boleh. Ada yang kata sebelum 40 hari pun tak boleh. Ada yang kata bila dah terjadi aja benih itu lekat aja kat rahim dah tak boleh dah. Macam-macam pendapat tu ada. Cuma apa fatwa negeri Perlis? Fatwa negeri Perlis ialah, sekejap saya google kejap. Saya pun tak ingat dia punya wording, takut saya salah baca. Saya ingat fatwa negeri Perlis ni sebab tahun lepas. Fatwa ni dikeluarkan tahun lepas. Ha, tengok. Keputusan mesyuarat. Mesyuarat berlaku pada 10 dan 12 hari bulan Mac 2022. Baru pergi. Bilangan 3/56. Tu nombor mesyuarat dia. Eh? Hukum menggugurkan janin yang cacat. Bukan janin zina. Janin yang cacat. Hukum menggugurkan janin yang telah ditiupkan roh, iaitu selepas 120 hari di sisi majoriti ulama' adalah haram. 120 hari haram. Sepakat. Melainkan kewujudan janin itu boleh mengancam nyawa ibu berdasarkan pengesahan pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan. Kalau bayi itu membahayakan ibu dengan bukti pakar, ibu boleh mati dan boleh gugurkan. Ataupun pengesahan daripada pakar perubatan bahawa janin berkenaan tidak berupaya untuk hidup kalau dilahirkan. Sebab kalau lahir ke tak lahir ke sama je. Tak mampu hidup. Adapun janin yang belum ditiupkan roh, iaitu sebelum 120 hari di sisi majoriti ulama, ramai fuqaha yang membenarkan penggugurannya jika terdapat alasan yang kukuh. Seperti mengganggu keupayaan hidup keluarga. Kebenaran ini dengan syarat mendapat persetujuan pasangan suami dan isteri. Ibu atau bapa diharamkan melakukan apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan mudarat atau kecacatan kepada janin. Ini seperti pengambilan bahan-bahan yang berbahaya untuk janin. Seorang Muslim haram melakukan apa-apa tindakan yang boleh mencacatkan atau membahayakan janin pihak lain. So, yang ni fatwa ni untuk janin yang cacat. Kalau nak gugurkan sebelum 120 hari pun, biar ada alasan yang kukuh. Maksudnya alasan yang syar'i. Bukan semata-mata kerana nak menutup malu anak zina. Ni kena hati-hati ni. Sebab anak zina ni macam anak sah dari sudut haram kita bunuh dia. Sebab itu Nabi SAW bila tengok orang yang berzina, datang kat Nabi, minta untuk direjam, Nabi suruh balik sehingga bersalin. Menunjukkan anak tu tak berdosa. Kan? Yang kata anak zina sampai ketujuh keturunan tak masuk syurga, itu semua hadis palsu semua. Tak sahih semua tu. Jadi sebab itu kena hati-hati lah masalah ni. Takut-takut orang kata, Perlis kata boleh gugur anak zina. Oh, kacau. Ha? Jangan salah faham. Saya tak tahu macam mana dia boleh dapat kepahaman ni. Ni yang bertanya ni lah. Mungkin orang engkau yang jawab soalan tu dimaksud lain, tapi orang ni faham lain. Dan mungkin sebab konteks dia jawab soalan tu menyebabkan orang boleh faham macam tu. So hati-hati. Jangan sampai terisalah. Okey? Soalan dia kata, adakah amalan mencucuk pokok di atas pusara dikira amalan sunnah? Sebab ada dilakukan oleh baginda mencucuk pelepah tamar di pusara. Tuan-tuan, saya dah jawab tadi, majoriti ulama' kata disyariatkan cucuk pokok ke tanam pokok kerana mengambil hadis tadi. Minoriti ulama' tidak bersetuju, dia kata ini khas untuk Nabi SAW. Saya memilih pendapat minoriti itu, khas untuk Nabi SAW. Ya? Kerana Nabi tak buat di kubur lain, hanya kubur tu saja. Dan sahabat majoriti tak buat kecuali seorang, Buraidah. Kau tak silap saya, Buraidah, dia saja yang lakukan. Cuma kita tak bantahlah kalau ada orang nak buat. Soalan kedua saya, mohon ustaz beri maksud, apakah yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi SAW? Sunnah Nabi ini benda yang sabit daripada Nabi SAW. Sunnah ni luah. Dari sudut akidahnya, kita ikut sunnah. Sebab tu kita ni ahli sunnah. Dari sudut ibadahnya ikut sunnah. Dari sudut akhlaknya ikut sunnah. So sunnah ni besar, luah. Apa saja yang sabit daripada Nabi SAW, sama ada larangan, ataupun arahan, ataupun cadangan, semuanya itu sunnah. Bahkan termasuk dalam sunnah, benda-benda yang Nabi buat, walaupun Nabi tak arah kita buat, juga termasuk dalam sunnah. Contohnya Nabi SAW suka makan apa, walaupun Nabi tak suruh kita makan benda tu. Ada makanan Nabi suruh makan. Macam Nabi suruh makan tamar ajwah, 7 biji pagi, makan. Nabi suruh, sunnah. Kadang-kadang Nabi tak suruh, tapi Nabi suka makan. Kan? Contohnya Nabi suka makan benda yang manis, macam madu, Nabi suka. So kita pun, sunnah. Kalau kita paksa diri kita makan benda tu, suka kerana Nabi buat, kita dapat pahala atas niat tu. Walaupun Nabi tak suruh pada asalnya. Wallahu ta'ala alam. Banyak lagi soalan ni, tapi saya tak sempat. InsyaAllah kita sambung bulan 3 nanti. Jika ada kesempatan, jika ada umur yang panjang, kita sambung bulan 3 nantilah insyaAllah. InsyaAllah minggu depan pula. Kuliah akan datang sekali lagi, buku ni boleh habis. Kita akan sambung dengan buku asal kuliah saya sebelum saya baca buku ni. Iaitulah Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Yang tu kuliah tu ringan sikit. Sebab baca hadis berkenaan dengan adab. Baca hadis berkaitan dengan akhlak. Dia tak pening macam ni. Yang ni pening, tuan-tuan masuk tajuk baru, geleng kepala lagi sekali. Masuk tajuk baru, geleng kepala lagi sekali. Tapi paling tidak kita tahulah, walaupun kadang-kadang mungkin tak ingat. Tapi at least kita dapat gambaran macam mana ulama' zaman dulu nak faham sesebuah hadis ni, dia punya proses tu 9 step, satu-satu bab kena tengok. Kan? Begitu susah dan begitu sukarnya hadis nak diamalkan, nak difahami dan nak diamalkan. Tiba-tiba hari ni, kan, kita dah ada hadis, dah difahami dengan baik oleh para ulama', dah dirumuskan. Amat malang lah kalau kita tak nak ikut, kalau kita tak nak buat. Sedangkan kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah. Okey, tu je lah lebih kurang daripada saya. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah ni secara dalam talian. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.